Selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Yudi. Iya, saya kaget ya sebagai masyarakat atau publik ketika Kepala BIN mengatakan itu. Karena itu memang jangan Kepala BIN jadi seolah-olah seperti ikut politik gitu. Padahal tentunya enggak, Pak Kepala BIN itu hanya menyampaikan aja. Tapi saya kira lebih profesional dalam konteksnya enggak bicara seperti itu. Tapi kalau saya bicara di situ tuh panjangnya. Itu aja komentar saya dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yudi. Pak Nasrun. Pak Nasrun, silakan Bapak. Begini Bapak, kalau kita setuju dengan pendapat yang pertama tadi, ini Badan Intelijen Negara itu kegunaannya untuk negara, bukan untuk presiden, untuk partai atau untuk kepentingan tentu gitu. Enggak ada pantasnya dia bercerita seperti itu, bernyataan seperti itu gitu. Yang benar-benar sontoloyo itu adalah Menteri SDM-nya loh gitu. Dan juga presiden juga sontoloyo gitu. Jadi sebetulnya naiknya harga minyak ini adalah peluang bagi kita untuk mendapatkan keuntungan. Tapi kenyataannya karena Menteri SDM-nya kayak begini, korban lah kita semuanya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nasrun. Pak Gilbert, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan Bapak. Ya setuju, sontoloyo. Yang sontoloyo itu pemerintahannya sontoloyo. Ya, bukan menterinya atau ya menterinya ya sontoloyo, ya pemerintahnya sontoloyo dong. Semuanya sontoloyo jadinya. Rakyat yang korban. BIN-nya juga komentarnya seperti anak taman kanak-kanak, kata Gus Dur bilang. Cara ngomongnya juga. Di mana-mana juga Badan Intelijen Negara tuh tidak ada yang keluar ngomong. Kepala intelijen tuh harusnya tersembunyi, tidak keluar begitu. Itu namanya pemerintahannya sama pemerintahan sontoloyo. Terima kasih. Iya Pak Gilbert. Pak Hendri, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Hendri. Iya, selama ini kita sering menyatakan bangsa yang ramah atau bangsa yang tepo seliro gitu. Tapi kenyataannya di negara-negara yang kita tuduh negara individualis, ternyata mereka itu setia sama temannya gitu loh. Kalau kita lihat dulu di James Baker waktu Menteri Luar Negerinya George Bush Senior, waktu George Bush Junior sampai sekarang dia tetap setia gitu loh. Jadi kesetiaan berteman itu ada di negara-negara individual yang kita tuduh individualis. Jadi perlu kita tinjau lagi bagaimana sebenarnya tabiat kita ini, apa tabiat yang benar itu kalau kita mengkhianati sesama teman. Cuma juga saya juga mengkritik itu BIN itu, jangan kalau memang ada orangnya bilang saja gitu loh. Kalau memang mau mengutarakan jangan sampai ngomong-ngomong sontoloyo segala. Atau sebenarnya seharusnya dipendam, seharusnya Badan Intelijen itu ya seharusnya tersembunyi semua gitu loh. Seperti yang dibilang pembicara barusan, bila perlu sampai mati tidak ketahuan dia anggota intelijen. Nah sampai sekarang intelijen kita ini justru saya sangat curiga dengan kasus Munir ini, bahwa BIN itu sebenarnya dalangnya itu. Kalau dengan cara-cara demikian mereka bertindak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hendri. Dan yang terakhir Pak Roni. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, silakan Pak Roni. Oke. Kalau saya lihat sih memang karena Kepala BIN ini teman seangkatan atau ya, bukan teman berdekat di tanah dulu ya, jadi Kepala BIN jadi nggak heran kalau membela banget ya, cuman kita ini bangsa yang timur ya, jadi nggak perlu berkomentar gitu. Bahwa pemerintah ini harusnya untuk mengatasi masalah gini nih, kontraktor-kontraktor seperti Freeport yang tidak transparan menganukan emasnya, itu dibilang tembaga atau kayak Newmont yang nggak benar lah. Semua yang kontraktor nggak benar itu udah langsung tendang aja dari Indonesia. Itu kan nanti kita bisa untung dari situ. Nggak perlu lagi setiap kenaikan BBM kita naikkan harga BBM, setiap kenaikan BBM dunia nggak perlu lagi dalam negeri dinaikkan, karena dari situ sebenarnya kita bisa memaksimalkan keuntungan dan manage juga yang benar minyak kita ini. Jangan sampai kita dibodoh-bodohin sama kontraktor asing. Migas maupun Pertamina juga harus dibersihkan dari orang-orang kotor. Terima kasih.